berikutnya, al-isti'adah. Al-isti'adah artinya talabul al-aud. Ya. Al-isti'adah adalah talabul i'adah, meminta perlindungan. Memohon perlindungan. Ya. Jadi al-isti'adah ini dia berlindung pada sesuatu yang tidak menyenangkannya. Hal yang dia khawatirkan. Iya. Baik. Jadi isti'adah itu kalau dikatakan al-isti'adah kepada Allah itu tercakup di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia i'tisam terhadapnya, berpegang teguh dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah akan mencukupinya. Jadi itu 3 hal ya, saya sebut 4, 3 saja ya. Ada 3. Iltija, al-i'tisam, wa taharrus. Ada 3. Dia berlindung kepada Allah, kemudian i'tisam, berpegang teguh kepada Allah, kemudian yang ketiga, dia meyakini Allah yang mencukupinya dan melindunginya dari segala kejelekan. Itu 3 kaidah al-isti'adah. Isti'adah ini dari ibadah yang sangat agung. Ya, karena itu dibawakan di sini oleh penulis 2 ayat. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Dalil isti'adah adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq. Al-falaq ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Al-falaq bisa bermakna subuh, dan al-falaq bisa bermakna tumbuhan yang dikeluarkan. Itu tumbuhan itu biji misalnya, keluar darinya tumbuhan itu dikatakan falaq. Ya. Jelas ya? Memang subuh dikatakan falaq sebab tadinya kan gelap. Kemudian dari kegelapan ini ditembus oleh terang subuh yang keluar. Itu disebut falaq. Karena memang dia dari sesuatu yang keluar ditembus. Itu disebut falaq dalam bahasa Arab. Jadi saya berlindung kepada Rabb al-Falaq. Iya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Juga saya berlindung kepada Rabb an-Nas. Nah, ini a'udzu billah itu kan mengandung 3 hal. Dia berserah diri kepada Allah, menuju kepadanya, berpegang teguh terhadapnya dan meyakini bahwa Allah yang mencukupinya, yang melindunginya. Iya. Maka ini 3 hal di dalam al-isti'adah. Baik. Dan tafsir dari 2 ayat ini ada pembahasan lain ya, karena surah Al-Falaq itu dan surah An-Nas ini 2 surah yang agung. Ya. Ini dari surah-surah yang patut kita pelajari tafsirnya. Kita ada materi ya di sini di kurikulum kita. Kita ada materi tafsir surah-surah pendek. Dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Al-Fatihah, surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu tafsir perlu dipelajari tafsirnya supaya kita kenal ayat-ayat surah-surah yang biasa kita apa kita baca. Iya. Baik, itu ada di kurikulum kita. Insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya setelah pelajaran buku-buku tauhid ini. Baik. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala itu oleh Syekh Ibn Utsaimin dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-isti'adah kepada Allah. Dengan 3 yang kita sebutkan tadi. Iya. Ini hukumnya adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, yang kedua, isti'adah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ini juga dibolehkan. Iya. Karena itu ada beberapa doa ya. Seperti doa pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ini berlindung dengan kalimat-kalimat. Kalimat kan sifat Allah. Ya, doa pagi dan petang juga. Wa a'udhu bi'adhamatika an uqtala min tahti. Saya berlindung dengan keagunganmu. Ya Allah. Demikian pula doa kalau orang sakit. Ya, ada sakit misalnya di badan atau di mana. Itu kan diperintah oleh Nabi. Ya, membaca apa namanya, bismillah 3 kali. Kemudian dibaca 7 kali. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, di situ wa kudratihi, berlindung dengan kemampuan Allah. Ya, dan doa di sholat malam, a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Saya berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Nah, berlindung dengan sifat Allah, isti'adah dengan sifat Allah, itu boleh saja. Hal yang diperbolehkan. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga dari isti'adah, isti'adah dengan orang-orang mati. Atau orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Masuk di dalam syirik akbar yang telah kita sebutkan. Ya. Karena itu dicela orang-orang yang para jin, apa para manusia yang berlindung dari jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari laki-laki manusia, mereka isti'adah kepada sekelompok laki-laki dari jin. Maka mereka bertambah rahaqa. Ya, bertambah kesewenang-wenangan. Baik. Kemudian yang keempat dari isti'adah, ya, adalah berlindung dari sesuatu yang makhluk itu mampu melakukannya. Ya. Tadi berlindung pada tempat yang di situ dia bisa dapat perlindungan. Maka ini boleh saja, enggak ada masalah. Ini tidak dipermasalahkan. Kalau dia mampu, enggak ada masalah. Baik, karena itu dikatakan di dalam hadis, ketika terjadi fitnah, ya, wa man wajada malja'an aw ma'adan fal ya'ud bih. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau tempat apa namanya, dia terjaga di situ, maka hendaknya dia berlindung padanya. Nah, maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Sebab ini masuk di dalam hal yang memungkinkan. Hal yang memungkinkan. Baik, jadi ini 4 pembagian apa? Isti'adah. Kemudian berikutnya al-istighatsah. Iya. Dan ini yang ke-12 ya, dari jenis ibadah yang disebut oleh penulis. Al-istighatsah. Ya, al-istighatsah itu adalah talabul ghauts. Talabul ghauts. Ya, adalah meminta supaya dihindarkan dari kesusahan. Ya, diselamatkan dari bahaya. Diselamatkan dari bahaya. Itu al-ghauts namanya. Ya. Baik. Perbedaan antara doa dan istighatha. Kalau istighatha itu dia berlindung dari hal yang sifatnya makruh. Sesuatu yang apa sudah membahayakannya. Ya, kalau doa itu dia meminta umum ya kalau doa. Baik. Itu perbedaan doa dengan istighatha. Berikutnya apa perbedaan antara istighatha dan isti'adah? Ya. Kalau isti'adah tadi, isti'adah itu dia memohon perlindungan supaya dijaga dari hal yang jelek. Dibentengi, ditamengi, supaya terpelihara, tidak didekati oleh kejelekan. Kalau istighatha itu dia sudah kena musibah, kena bahaya. Dia minta kepada Allah supaya dibantu menghilangkan bahaya ini. Itu istighatha namanya. Jadi istighatha itu permohonan supaya menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Iya. Baik. Jadi mungkin istighatha itu cocok dibahasakan dengan memohon pertolongan. Sebab pertolongan itu sifatnya diberikan pada orang yang sudah kena apa? Bahaya. Kalau orang yang belum kena bahaya itu disebut perlindungan. Itu kita sebut tadi bahasa memohon apa? Perlindungan. Itu untuk mendekatkan ya, bagaimana memahami. Sebab bahasa Indonesia ini kadang rumit juga ya, menafsirkan kalimat-kalimat dalam apa? Bahasa Arab. Baik. Jadi itu yang disebut dengan istighatsah. Ya, istighatsah itu mengandung dua hal. Ada dua hal yang dia kandung. Yang pertama, kesempurnaan kefakiran kepada Allah. Dia betul-betul fakir kepada Rabb-nya. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah yang mencukupinya. Ya, ini dua kandungan dari apa? Al-istighatsah. Dia betul-betul sempurna kefakirannya kepada Allah. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Iya. Apa dalil tentang istighatsah? Nah, kita langsung ke pembahasan ketiga ya, sebelum kita uraikan bentuk-bentuk istighatsah. Kata penulis rahimahullah, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil istighatsah adalah firman Allah taala, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankan, diijabah apa yang kalian minta itu. Nah, ini ayat di surah apa ini? Di surah Al-Anfal. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian, wahai umat Islam, telah berjumpa dengan musuh kalian. Maka waktu itu tastaghitsuna rabbakum, kalian memohon gauth, pertolongan kepada Rabb kalian. Ini memang kejadian ini di surah Al-Anfal itu sudah terjadi, bertemu dua pasukan. Sudah bertemu apa? Dua pasukan. Jadi bahayanya itu sudah ada. Karena itu bahasanya bahasa istighatsah yang dipakai. Jelas ya? Ya. Istighatsah. Ini sering kita dengar bahasa-bahasa istighatsah umum ya. Iya, bikin acara istighatsah, kumpul-kumpul di mana begitu. Iya. Dan kadang dia enggak paham apa istighatsah itu. Iya. Jelas ya, mungkin kadang dia yang dia minta mungkin hal yang sudah menimpa umat diminta untuk di ini, betul itu masuk ke istighatsah. Tapi kadang ada hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan, itu cocoknya bukan istighatsah di situ namanya. Iya. Jelas ya? Maksudnya di pembahasan isti'adzah. Baik. Tapi yang menjadi rumit ini, bikin acara yang seperti itu, ya, pada hal-hal yang ada ritual khusus, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau seorang mengajak manusia untuk berdoa, ya, kemudian mendoakan kebaikan untuk negeri, itu adalah hal yang baik, perkara yang bagus. Tapi harusnya hal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan dimasukkan di dalamnya ritual-ritual yang tidak ada dalilnya. Baik, istastaghitsuna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan. Nah, ini di Perang Badar ya. Kejadian ini ketika Rasulullah minta pertolongan, maka dikabulkan. Iya, dikabulkan. Diberi dari malaikat yang apa namanya, diturunkan kepada kaum mukminin sehingga mereka menang. Ya, karena itu di kelanjutan ayat, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku telah melapangkan kalian dengan 1000 malaikat yang mengikuti kalian. Ya. Padahal jumlah waktu itu kaum musyrikin lebih dari 1000. Dan umat Islam cuma berapa? 300 lebih. Ya. Mungkin 313 sekitar itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dan para sahabat memohon, itulah istighatsah namanya. Kemudian dibantulah. Maka turun para malaikat dan disebutkan dalam riwayat-riwayat ya di Perang Badar itu, ya ada malaikat-malaikat yang turun apa berwujud manusia, ya berperang, ikut di dalam peperangan. Baik, nah, ini malaikat kalau turun benar-benar apa, turun kemenangan ya. Itu kalau malaikat turun, jangan seperti cerita-cerita di Suria itu turun malaikat. Ya, ini cerita-cerita para pemberontak ya. Ya, orang-orang yang jahil, kemudian untuk mendukung fatwa-fatwa menyesatkan supaya manusia memberontak kepada pemerintah, nah itu katanya dia melihat apa namanya orang pakaian putih, tidak tahu dari mana. Ya orang pakaian putih boleh aja dari mana pakaian putih. Ya, kalau malaikat turun itu pasti mati semuanya itu orang. Kan begitu? Kalau malaikat benar turun. Nah ini tetap begitu-begitu saja. Nah ini ashabul fitan seperti itu. Biasanya mencari alasan saja untuk pembenaran perbuatannya yang keji. Ya, sudah terbunuh kaum muslimin di mana-mana, dia masih menggambarkan bahwa diri mereka benar. Ya. Jelas ya? Ada yang lebih mengerikan lagi. Kalau penduduk Suriah 9 juta orang, terus 1 juta mati untuk kebaikan 8 juta, maka 1 juta ini enggak apa-apa, mati saja. Ya, fatwa-fatwa konyol yang seperti ini. Enggak ada rasa takut kepada Allah. Enggak ada harganya nyawa kaum muslimin. Padahal satu jiwa yang melayang, itu seakan-akan dia membunuh seluruh apa? Seluruh manusia. Tapi sebagian orang enggak ada rasa takutnya. Baik. Ini istighatsah. Iya. Dalilnya. Jadi dari dalil ini tampak bahwa istighatsah itu adalah ibadah. Karena Allah mencintainya, dikabulkan permohonannya itu. Iya. Berarti dia adalah ibadah. Hanya diberikan kepada Allah. Dan kaidahnya kalau istighatsah adalah ibadah, harus ikhlas hanya untuk Allah. Memalingkannya kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik akbar. Istighatsah itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini, rahimahullahu ta'ala, ada 4 bentuk istighatsah. Yang pertama istighatsah kepada Allah. Inilah yang kita terangkan tadi ya. Yang dijelaskan oleh penulis di sini. Istighatsah yang bersifat ibadah. Istighatsah yang kedua, istighatsah kepada orang-orang mati. Atau kepada orang-orang yang hidup tapi tidak hadir di situ, tidak mampu. Maka ini dari syirik akbar. Iya. Kemudian yang ketiga adalah istighatsah kepada orang yang hidup. Hadir dan dia mampu untuk itu. Iya, ini boleh ya karena Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam Al-Qur'an fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Kaum dari Nabi Musa ini beristighatsah kepada Nabi Musa agar supaya menyelamatkan dia dari musuhnya. Maka Nabi Musa pun meninju ya, pengikut Firaun ini yang mengganggu Bani Israel tadi. Faqadha 'alaihi, maka matilah orang tersebut. Nah, ini di kisahnya ya di surah Al-Qasas. Jadi istighatsah itu kalau dia terhadap makhluk hidup mampu, ini hukumnya apa? Boleh. Ya. Ingat ya, hidup, makhluk hidup, dia hadir dan dia mampu. Ini 3 syarat. Itu dibolehkan. Baik, yang keempat istighatsah kepada orang yang hidup tapi tidak mampu. Iya. Tidak mampu. Ini tadi sudah kita katakan ya bahwa ini masuk ke dalam bentuk apa? Sia-sia. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang dia lihat orang lumpuh tadi, dia sudah mau tenggelam ya. Ya, dia sudah tenggelam. Ada orang apa namanya? Buta lewat, minta tolong. Ya. Ini orang buta mana bisa dia melihat berenang? Jelas ya? Atau ada orang buta lewat misalnya, dia enggak punya tangan. Ya, kemudian minta tolong padahal dia sudah apa? Mau tenggelam. Ya. Di sini kalau dia hanya sekedar minta tolong, ini hal yang sia-sia ya. Karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu untuk melakukan. Kecuali kalau dia yakin ya, ini si buta tapi dia orang saleh ini. Ya, mungkin dia kumat kamit mulutnya sedikit, saya tiba-tiba selamat. Begitu kan? Nah, ini namanya keyakinan aneh-aneh yang tersembunyi. Ini bahaya yang seperti ini. Ini namanya keyakinan rahasia, itu masuk di pembahasan kesyirikan. Kalau seperti itu. Baik, selesai ya pembahasan istighatsah ini. Ya, kemudian yang ke-13 dari ibadah adalah adzabah, menyembelih. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adzabah. Ini saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, ta'rifudzabah, definisi menyembelih. Ya, menyembelih ini dari ketaatan ya pada Allah. Dan ini dari ibadah terkait dengan harta. Karena ibadah itu ada yang terkait dengan badan, ada yang terkait dengan apa? Harta. Nah, ibadah yang terkait dengan harta ini namanya ad-dabah. Ini dia menyembelih. Baik. Dan menyembelih itu artinya dia apa namanya? Mengeluarkan ruh dari hewan dengan cara menumpahkan darahnya. Iya. Dengan bentuk yang telah dimaklumi, yang telah ditentukan di dalam syariat. Baik, itu yang disebut menyembelih. Dan itu definisinya. Iya. Dan menyembelih ini, menyembelih disebutkan oleh penulis dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa dia adalah ibadah? Kata beliau, wa dalilud dhabhi. Jadi beliau sebutkan ayat dan hadith. Nah, pada ayat dan hadith ini, keduanya, anna dhabh ibadah la yajuzu sorfuhu ligairillah. Bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua dalil, ayat dan hadith. Dalil ad-dhabh menyembelih adalah firman Allah ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat. Qul, katakanlah, maksudnya katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati, sungguhnya ibadahku dengan salat, wa nusuki, dengan sembelihanku. Nusuk di sini artinya apa? Sembelihanku. Ya, ada yang mengartikan nusuk dengan ibadah. Tapi mayoritas ahli tafsir menafsirkan nusuk dengan sembelihan. Sungguhnya sembelihanku, wa mahyaya, ya, apa yang saya lakukan dalam hidupku, wa mamati, dan apa yang saya persiapkan untuk kematianku, lillahi, semuanya hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam yang ku ibadahi, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya dalam ibadah, sebagaimana tidak ada syarikat baginya dalam kekuasaan dan pengaturan. Wabidalika, dengan ikhlas dalam ibadah ini, dengan tauhid ini, umirtu, saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya dari umat ini orang yang paling pertama berserah diri. Jadi Nabi SAW yang paling pertama melaksanakannya. Beliau adalah orang yang paling pertama berislam karena beliau membawa syariat ini. Ya, karena itu siapa yang menyandang dari syariat, ya maka harusnya dia adalah orang yang paling pertama untuk melaksanakannya. Maka ini jelas ya bahwa sembelihan itu nusuk adalah ibadah. Harus dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun dari hadith, kata penulis, wa minas sunnah, dan juga dalil dari sunnah, la'anallahu man dhabaha ligairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini hadith Ali bin Abi Thalib ya, riwayat Muslim. Iya. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat itu adalah at-tardu wal ibaat min rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Itu yang disebut dengan laknat. Jadi Allah melaknat siapa yang menyembelih ligairillah, untuk selain Allah. Baik. Menyembelih itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, menyembelih yang disebut ibadah. Di mana dia menyembelih dengan mengagungkan siapa yang dia sembelih untuknya. Iya, merendah diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini menyembelih yang seperti ini hanya untuk Allah. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya seorang menyembelih kurbannya, dia sembelih untuk Allah. Membesarkan Allah, dia tunduk kepadanya, taqarrub, mendekatkan diri. Ini ibadah. Ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Menyerahkannya kepada selain Allah ini adalah apa? Ini adalah syirik akbar. Jelas ya? Baik. Walaupun dia menyebut nama Allah, dia baca bismillah misalnya, tapi ini dia peruntukkan untuk kuburan, ya, untuk orang yang dikubur. Maka itu masuk di dalam apa? Syirik akbar. Baik. Kemudian menyembelih yang kedua, dia menyembelih untuk memuliakan tamu untuk acara nikah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini disyariatkan. Ya tergantung bagaimana bentuknya. Kalau acara nikah kadang wajib ya acara nikah. Sebab walimah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau dia mampu misalnya, maka bisa menjadi wajib. Iya. Atau untuk acara akikah misalnya, dia menyembelih untuk anaknya, bisa saja menjadi wajib. Baik. Atau memuliakan tamu, ada tamu yang datang misalnya, dia sembelih untuk memuliakan tamu, ini enggak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang menyembelih dalam bentuk hanya untuk memakan saja, bersenang-senang dengannya, atau dia berdagang dengannya, dia jual belikan, nah, ini asalnya masuk ke dalam mubahat, perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan. Iya. Karena itu menyembelih dalam bentuk ibadah, itu harus dijaga ya, sembelihan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir. Dari bentuk ibadah yang disebut oleh penulis adalah an-nadru, adalah nadar. Iya. Nadar itu, apa definisinya? Saya poinkan tiga masalah ya. Tarifun nadar, yang pertama definisi nadar. Iya. Apa definisi nadar? Nadar itu adalah ijabul mukallaf ala nafsihi ma laysa wajiban alaihi bi asli syara. Nadar itu adalah seorang mukallaf mewajibkan sesuatu atas dirinya. Sesuatu ini asalnya dalam syariat bukan wajib terhadapnya. Asalnya tidak wajib. Misalnya dia bernadar untuk i'tikaf di masjid satu hari. Asal i'tikaf tidak diwajibkan baginya. Tapi dia wajibkan i'tikaf terhadap dirinya. Ini disebut apa? Nadar. Atau dia nadar untuk berpuasa tiga hari. Asalnya tidak ada kewajiban dia berpuasa. Dikatakan wajib puasa tiga hari itu tidak ada. Dari asal syariat. Tapi karena dia wajibkan puasa atas dirinya, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai nadar. Iya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan nadar. Jadi nadar ini ingin diterangkan oleh penulis di sini bahwa nadar itu adalah apa? Ibadah. Ya kalau dia nadar adalah ibadah, ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Apa dalilnya nadar adalah ibadah? Kata beliau, wadalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar. Ya. Jadi dipuji di sini, mereka menunaikan nadar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan nadarnya itu dipuji oleh Allah. Dan itu ibadah. Berarti nadar itu ibadah. Kalau dia ibadah, kaidah ibadah, ibadah harus ikhlas untuk Allah. Memalingkannya kepada selain Allah hukumnya apa? Adalah syirik akbar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut suatu hari, maksudnya di hari kiamat, yang siksaannya merata di mana-mana. Nasallallahu alafiyah. Baik. Ini tafsir ayat surah Al-Insan ya. Dan ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah. Nadar itu ada beberapa bentuk. Ya. Ini aksam an-nadar. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang nadar itu, apa yang disebut ibadah? Itu tadi nadar yang disebut ibadah. Hanya saja seseorang itu maksud ketika dia menadarkan. Nah, ini yang ada yang dibahas oleh para ulama. Apakah di situ dikatakan makruh atau dianjurkan? Jadi kalau dia nadar tanpa mukabil, ada nadar dengan nadar tanpa mukabil dan dengan mukabil. Jadi ada dua ya, ada nadarnya tanpa dia minta balasan. Dan ada nadar karena diharapkan suatu balasan. Ya, tanpa balasan misalnya dia sekarang duduk, saya ingin mengharuskan diri saya puasa tiga hari. Dia bernadar lillahi karena Allah puasa tiga hari. Maka ini nadar, enggak apa-apa ya, ini bagus, ibadah. Tapi kalau dia minta misalnya apabila saya kembali dari perjalanan selamat, maka saya akan nadar tiga hari. Apabila anak saya lulus ujian, maka saya akan puasa Senin Kamis selama satu bulan misalnya. Hah? Maka ini nadar ada sebabnya dia meminta. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Itu yang dikeluarkan dari kebakhilan. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, itu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebagian ulama ada yang mengharamkan nadar yang seperti ini. Ya, dari sisi hukumnya itu diharamkan. Tapi kalau dia sudah terlanjur nadar, nah, kalau terlanjur itu artinya dia sudah mewajibkan dirinya. Sisa apa yang dia nadarkan? Kalau nadarnya taat, wajib dia lakukan nadarnya. Kalau nadarnya maksiat, maka tidak boleh dia kerjakan. Jelas ya? Maka ini pembagian-pembagian nadar dan bentuk-bentuknya. Baik, wallahu ta'ala alam. Selesai ya pembahasan bentuk-bentuk ibadah. Dan dengan ini kita selesai pembahasan yang pertama tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kesimpulan pembahasan, mengenal Allah itu ya sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, itu pembahasan-pembahasannya jelas. Ya. Dan manusia di dalam hal ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar upayanya di dalam berilmu dan mengamalkan. Dalam kadar upayanya dalam berilmu dan mengamalkannya. Ya, karena itulah yang harusnya selalu dipegang oleh para penuntut ilmu, dia selalu memperdalam bagaimana dia mengenal Allah. Semakin dalam dia mengenalnya, maka itu akan semakin kuat ya kebaikannya dan harapan dia diselamatkan pada hal-hal yang mengkhawatirkan itu, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam.